Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan, coba anak-anak yang pasti di belakang, Sidik, Padang, siapa lagi temannya Haris, Banjar, maju depan sini. Tidak boleh duduk di belakang, maju depan sini. Haris, Sidik, pindah ke depan. Terus siapa yang Ashabul Wara, Baihaqi, maju. Nah. Depan sini Sidik, depan. Depannya siapa? Faros, depannya Faros ini. Depannya Faros. Nah, biar enggak di belakang terus. Tayyib. Indak ya Sidik. Apa di antara adab qadha'il hajah? Ini perbuatan setiap hari. Kalau tidak bisa menjawab berarti aneh. Apa di antara adab qadha'il hajah? Kalau jawabannya wallahu a'lam berarti aneh, gharib namanya. Indak ya Sidik. Di antara adab qadha'il hajah, berdoa sebelum masuk ke WC. Apa doanya? Ahsant. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Indak ya Al-Faryan. Al-Faryan, yuk ditanya. Apa artinya minal khubuthi wal khaba'ith? Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kapan artian ini indak ya Farel? Nah, yang di belakang ditanya. Minal khubuthi wal khaba'ith artinya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kapan memberikan arti ini? Ketika dibaca khubus atau khubs? Ketika dibaca khubus, yaitu setan laki-laki, khaba'ith setan wanita. Kalau dibaca khubs artinya apa indak ya Namu'ad? Nah, yang mutaakhir. Apa artinya al-khubs ya Mu'ad? Indak ya Mu'ad. Kalau dibaca minal khubuthi berarti dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith syaitan perempuan. Kalau minal khubuthi wal khaba'ith, apa artinya ya Mu'ad? Wallahu a'lam. Kun misla Mu'ad ibn Jabal, jadi seperti Mu'ad bin Jabal. Yang kata Rasulullah, yub'asu ala rabbati minal ulama, dibangkitkan pada barisan depan dari para ulama. Indak-indak ya man mutaakhir tadi, Abdul Hamid. Indak ya Abdul Hamid. Minal khubsi artinya apa khubsi dengan sukun? Wallahu a'lam. Indak ya Ami Salih. Mana Ami Salih? Indak. Apa artinya? Minasyar, dari kejahatan. Kalau khaba'isnya dari apa? Bukan jamaknya, namun dari apa? Indak ya man. Siapa ini yang baru datang? Abdurrahman. Indak ya Abdurrahman, berdiri dulu. Ditanya ya, khaba'is artinya apa? Kalau minal khubsi wal khaba'is dengan sukun ba, Wallahu a'lam. Kenapa terlambat? Hah? Kalau besok jangan terlambat lagi, please. Ndak, siapa yang terlambat lagi tadi? Ndak, siapa namanya? Iya, siapa namanya? Hah? Siapa? Ismail. Ndak ya Ismail. Khubthi. Khaba'i sawa. Wallahu a'lam. Rafi terlambat tidak, Rafi? Hah? Tidak terlambat. Namun insyaallah bisa. Rafi, ndak ya Rafi. Khubthi, khaba'ith. Apa artinya khubthi? Tadi sudah kejahatan. Khaba'ith apa kalau diartikan khubthi? Kejahatan. Indak ya Rafi. Kosong. Siapa lagi yang terlambat tadi? Siapa lagi? Ismail tahu Ismail? Khairan insyaallah. Ndak ya Amir, ashabul wara sekarang, yang senang di belakang. Yo. Apa Mir? Wallahu alam. Ndak ya Azka. Hah? Minal khubsi, kejahatan. Terus khobaisnya apa? Setan. Laki-laki itu khubus, setan laki-laki. Khaba'is apa indak ya Adib? Hah? Ngomong apa Adib? Apa ya Aiman? Apa? Pelaku kejahatan. Hah? Kejelekan, dari kejelekan. Belum, indak ya Fata. Ashabul waro sekarang. Apa Fata? Wallahi hayatul Fata bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i, demi Allah, hidupnya Al Fata itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Naam. Kun fatan. Naam. Misra maqala Syafi'i, wallahi hayatul fata bil ilmi wattuqa. Demi Allah, hidupnya al fata pemuda itu bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Apa fata? Indak ya Isa. Nah, Isa terlambat Isa. Apa Isa artinya? Jangan duduk dulu. Minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau minal khubusi artinya dari kejahatan, apa arti khaba'is ketika ini? Wallahu a'lam. Ndak ya Ja'far, jangan duduk dulu, berdiri. Kum ya Ja'far. Siapa yang terlambat? Ja'far bukan? Hah? Yilakum. Apa arti khaba'is? Hah? Dari kejahatan-kejahatan. Yani yang benar, min ahli syar, dari orang yang tafadhal, jelis, dari pelaku kejahatan. Nah, sehingga di sini kita berlindung dari kejahatan ataupun pelaku kejahatan, orang yang melakukan kejahatan. Na'udzubillah min dalik. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam menjadikan segala sesuatu untuk kita menegakkan tauhid walaupun masuk ke dalam WC. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, wa idza kharaja minhu qaddama al-yumna, mendahulukan, kalau keluar dari WC mendahulukan kaki kanan. Telah lewat penjelasannya. Wa qala ghufranaka, dan berkata ghufranaka. Hal ini didasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan 6 oleh al-Imam Ahmad dan Abu Dawud serta yang lainnya, yang dinyatakan oleh para imam huwa ashahhu hadisi fi hadzal bab, Inilah hadis yang paling sahih dalam bab ini, yakni mencukupkan lafaz ghufranaka. Mencukupkan lafaz ghufranaka ketika keluar dari WC. 6. Kemudian membaca Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Azhaba 'anni, ya zat yang telah menghilangkan dariku al-adza, yakni najis kotoran, wa'afani dan menjagaku dari godaan syaitan. Riwayat hadis yang menerangkan tentang doa ini yaitu dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram di nomor hadis 100. Beliau membawakan An Suraqah Ibnu Malik, An Suraqah Ibni Malik radhiyallahu anhu qal, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i. Naam, atau ini nanti datang dalam berikutnya, yaitu alafu minkum, yakni bukan hadis ini, nanti hadis setelahnya, yaitu hadis tentang ini datang dari beberapa riwayat. Datangnya dari Anas ibnu Malik. Naam, sampai dibawakan dalam ta'liq. Rawahu ibnu Majah, diriwayatkan oleh ibnu Majah dari sahabat Anas ibnu Malik, dan di dalam sanadnya ada Ismail ibnu Muslim al-Makki, dan ini adalah rawi yang dhaif. Lihatlah, Ismail ibnu Muslim al-Makki, rawi yang dhaif. Naam. Qala al-Busiri, berkata al-Imamul Busiri, huwa muttafaqun ala tad'ifihi. Ismail ibnu Muslim al-Makki ini disepakati tentang kelemahan hadisnya, yaitu orangnya dhaif. Wal haditsu bihadzal lafadz ghairu tsabit. Maka hadis dengan lafadz doa alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani ini tidaklah tetap datang dari Nabi, sehingga tidak perlu dibaca. 6. Qala wa qala Abul Hasan As-Sundi fi hasyiatihi ala Ibn Majah, berkata Al-Imam As-Sindi dalam hasyiah, penjelasan ringkas tentang riwayat-riwayat Ibn Majah, qala misluhu, semisal dia, yakni Ismail ibnu Muslim al-Makki, hanyalah nuqila anil musannaf wa fi ba'dil usul, hanya dinukilkan dari beberapa karya-karya musannaf, yakni ini istilah kumpulan-kumpulan hadis. Ada kitab yang disebut kitab Al-Jami', ada yang disebut kitab As-Sunan, ada yang disebut kitab Al-Musnad, ada yang disebut istilah Al-Musannaf. Naam. Lah ini barakallahu fikum, didukilkan dari musannaf dalam sebagian usul, yakni hadis-hadis pokok. Qala rawahu Ibnu Sunni, berkata Ibnu Sunni, min hadithi Abi Dzar walil Hafidz Ibnu Hajar kalamun tawil haulal hadithi dzakarahu fit takhrijil adzkar yuhassanur ruju' ilaihi. Naam. Maka beliau mengatakan Al Hafidz Ibnu Hajar memiliki pembicaraan yang panjang tentang hadis ini yang beliau sebutkan dalam takhrijul adzkar, yakni mengeluarkan riwayat-riwayat dalam zikir-zikir. Zikir ini, karena ternyata banyak riwayat-riwayat yang dhaifah. Sehingga sebagian para ulama, naam, seperti Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki kitab Kalamut Thayyib fil Adhkar, yaitu tentang kalam thayyib, maksudnya membawakan riwayat-riwayat hadis berisi tentang zikir. Lafadkan ini, lafadkan ini, lafadkan ini, diteliti oleh para ulama, ternyata sebagiannya dhaif, tidak perlu diamalkan. Sebagiannya sahih, ini yang harus diamalkan. Naam. Sehingga mereka misalnya zikir pagi dan sore. Al-Imam An-Nasa'i memiliki kitab yakni barakallahu fikum yakni azkarul yaum wal lailah, zikir-zikir sehari dan semalam. Di sana juga dibawakan riwayat-riwayat yang kemudian diteliti oleh para ulama. Naam, adalah di sana al-imam atau Syekh Muhammad Barakallahu fikum Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah taala, salah satu ulama yang mengkhidmah kitab ini, membuat syarah tentang hadis-hadis yang dikeluarkan oleh al-imam An-Nasa'i. Itu nanti mendorong antum untuk semangat belajar. Naam, ternyata di sana, di belakang sana, masih banyak kitab-kitab para ulama hasanah Islam yang belum kita jangkau. Naam, sehingga harus semangat. Jangan terus yang penting saya belajar di sini selesai tamat. Ini salah. Namanya bukan belajar. Imam Ahmad ditanya, "Kapan kau belajar?" "Minal mahbarah ilal makbarah." "Mal mahbarah ilal makbarah." "Mal mahbarah bersama dengan tinta ini masih ada ilal makbarah, sampai dengan masuk kubur." Paham? Lah ini moto yang bagus. Yang para ulama mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai dengan masuk liang lahad. Nah, tidak ada kata berhenti belajar, namun belajar terus. Nah, walaupun sudah menjadi orang yang punya kewajiban mencari nafkah, belajar, karena ini sumber pokok kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Allah rahimahullah. Berarti dengan demikian doa ini tidak dibaca. Sehingga dalam riwayat-riwayat yang menerangkan tentang sunnah-sunnah di dalam nam indak ya faqih, faqih sama siapa? Yahya atau siapa? Adanya Yahya Muhammad. Coba maju. Nam. Ya. Nanti kalau enggak main-main terus duduk dekat kakaknya. Nam. Biar kakaknya mengawasi. Barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Nah, diperhatikan. Qala rahimahullah rawahu Ibnu Majah, sudah dibaca. Qala wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansabul yumna, dan ya'tamid bertumpu fi julusihi pada duduknya ala rijlihi al-yusra, di atas kakinya sebelah kiri. Nah, bertumpu pada kaki sebelah kiri. Wayan sibu, dan menegakkan kaki kanan. Nah, terbayang ya, duduk berarti oh kaki kanannya begini. Nah, ketika buang hajah susah ya, dari kaifiahnya saja susah. Nah, bagaimana kira-kira benar enggak hadis ini? Dilihat ta'liq nomor 3. Qala fihi hadisun rawahul Baihaqi. Di dalam hadis ini atau di dalam kaifiyah ini ada hadis datang dari al-imam al-Baihaqi. Naam, bisanadin dhaif, namun dengan sanad yang dhaif. Sanadnya dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Yaitu di nomor hadis yang kita tadi mau nukilkan, nomor hadis ke-100. Dari siapa? Dari Suraqah Ibnu Malik. Dari sahabat Suraqah ibni Malik. Beliau berkata radhiyallahu anhu, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami fil khala, ketika buang hajah. Bagaimana caranya? Yaitu an naquda ala rijal al yusra, supaya kita duduk di atas kaki kiri. Wanan sibul yumna, dan kita menegakkan kaki kanan. Hadisnya ada, kata mereka. Ada hadisnya dari Suraqah ibnu Malik. Riwayat siapa? Baihaqi. Naam. Tayyib. Kalau datang di sana seorang membawa hadis, ada dalilnya, ada hadis. Tayyib. Maka seorang thalabatul ilm, ketika mendengar seorang membawakan dalil dari sunnah, dia meneliti dua penelitian. Penelitian pertama, hal sabata hadzal hadis min Rasulillah. Apakah benar hadis ini tetap datangnya dari Rasulullah, benar datang dari Nabi atau tidak? Sehingga dikatakan hadis sahih atau hasan atau muhtajjun bihi. Hadisnya sahih atau hasan atau bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kalau tidak, selesai urusan. Berarti tidak ada dalil. Lah kalau ada, oh benar hadisnya sahih, benar hadisnya hasan, maka tinjauan kedua yakni adalah sihhatul istidlal bihi. Sihhatul istidlal bihi, benarnya penempatan hadis ini sebagai dalil. Benar enggak? Hadisnya sahih, namun kalian menempatkannya tidak benar. Nah, sehingga dari sini kenapa Ahlussunnah wal Jamaah selalu membangun prinsip agamanya talaqil ilmi an ahlihi, mengambil ilmu dari ahlinya. Karena dalam hal ini bisa jadi seorang hafal Al-Quran, bisa jadi seorang hafal hadis, sebagaimana sekarang syiar-syiar hizbiyin menjadikan syiar mereka Hufadzul Quran. Nah, ayo mondok di tempat kami 300 hari hafal Quran. Wah, masya Allah ya. Saya 3 tahun aja enggak hafal-hafal. Ya. Ya antum doya main-main, wajar kalau main-main. Ini serius sudah, namun kok terus enggak hafal-hafal. Apa salah pondoknya ya? Nah. Apa salah apanya ya, Nain? Hizbiyin 300 hari hafal Quran. Ada yang sekian hari, sekian hari. Masya Allah, iya ya, tertarik aku hafal Quran. Ya, hafal Quran bagus, namun ilmu itu bukan sekedar hafalan. Nah, ilmu itu bagaimana kita bisa menerapkan. Nah, barakallahu fikum. Maka bagaimana? Sehingga dari sini, bagaimana istidlalu bihi? Terkhusus hadis ini, hadis Waraqah ibni Malik, maka diterangkan para ulama sebagaimana dalam ta'liq, yakni bi sanadin dhaif, sanadnya dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Wa dha'afahul Nawawi, didhaifkan oleh al-Imamun Nawawi sebagaimana dalam Al-Majmu'. Naam. Ini barakallahu fikum. Illa annahu tsabitun tibban, hanya saja dibenarkan oleh orang-orang medis kata mereka. Dan sesungguhnya ini juga tidak dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Maka diterangkan oleh para ulama, karena fi sanadihi rajulan, di dalam sanad ini ada dua orang mubhaman, yang mubham, yang majhul. Apa artinya majhul? Tidak dikenal. Nah, tidak dikenal. Nah, siapa? Muhammad ibn Abdurrahman. Namanya Muhammad bin Abdurrahman majhul. Naam. Dan yang kedua adalah Zam'ah ibnu Saleh, fihi dha'fun, padanya ada kedhaifan. Dua orang ini menjadikan riwayat hadis ini dhaif. Naam. Karena ada rawi yang majhul, tidak dikenal. Apa makna majhul dalam istilah ahlul hadis? Majhul itu bukan berarti orangnya terkenal, di mana-mana terkenal sebagai dai sejuta umat sebagai misal. Namun definisi majhul bukan itu. Majhul kata Ibnu Hajar, ma lam ya'rif illa rawin wahid wala yashtahir bitalab. Nah, ini penting. Ma lam ya'rifhu illa rawin wahid, tidak dikenal kecuali oleh satu ulama. Tidak dikenal. Bertanya kepada ahlul hadis, kenal fulan? Tidak kenal. Oh, masyhur di sini begini, dikenal sejuta umat. Ya, tidak dikenal di kalangan ahlul hadis, majhul. Naam. Atau tidak kenal, walam yastahir bitalab, tidak dikenal dia pernah belajar mencari ilmu agama. Naam. Dari mana tapi pintar? Iya, ternyata autodidak. Susun. Menyampaikan bagus, retorika sistematis, seterusnya. Ini majhul. Nah, sehingga dari sini ini yang harus kita perhatikan, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, diantaranya talaqil ilmi an ahli, sehingga hadir dalam majalisul ilm seperti ini afdol. Nah, dikenal, oh iya pernah melihat orangnya, oh iya pernah melihat orangnya. Nah, Nah ini bukan mencari tazkiyah, bukan apa, namun ibadah. Lebih utama karena didoakan oleh para malaikat. Nah di sini orangnya masya Allah. Misalnya, teman, dikatakan siapa fulan? Majhul. Antum jangan sembarangan majhul gimana? Orangnya dikenal oleh manusia seterusnya, pandai dalam menjelaskan begini-begini. Namun ternyata tidak dikenal oleh ulama satu atau dua saja, atau tidak dikenal dia itu masyhur bitolab, tidak dikenal orang yang mencari ilmu, duduk di hadapan para ulama atau seorang guru yang dikenal sebagai salafiyah, dikenal kesuniyah salafiyahannya. Maka bagaimana? Dikatakan majhul. Nah, namun karya-karyanya bagus. Dari mana dia mencari? Bagaimana dia mengumpulkan? Oh, masuk maktabah. Dia kumpulkan referensi ini, disusun. Dia tulis, dia lemparkan. Ini hasil karya saya. Diteliti ahlul hadis, sarik pencuri. Loh, dari mana? Ternyata susunan kata-kata orang lain dia hanya menukilkan, tidak dikatakan qala fulan di sini, qala alam di sini. Namun inilah karya saya. Nah, oh ternyata begitu ya para ulama meneliti seseorang. Iya. Nah, sehingga dari sini serius dalam belajar penting. Nah, serius dalam belajar penting. Di belakang antum musuh-musuh dakwah yang mereka kadang barakallahu fikum mengelabui orang dengan banyaknya riwayat. Namun al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad yang Allah berikan basirah, mengatakan laisal ilmu bi kasratir riwayah. Bukanlah ilmu banyak riwayatnya, bisa memaparkan ini itu bukan. Namun ilmu walakinnal ilmal khasyah. Akan tetapi ilmu itu khasyah yang menjadikan engkau mengamalkannya karena takut kepada Allah. Nah, jadi ini barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Hadis ini kalau begitu dhaif. Nah, kalau begitu dhaif, tidak diamalkan. Berarti cukup ketika keluar mengucapkan ghufranaka. Nah, walaupun dari sisi makna sahih. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza. Kenapa demikian munasabahnya? Karena dia bersyukur telah dituntaskan oleh Allah dari adza yang mengganjal, hajah yang terus. Coba kalau tidak, ini suatu kenikmatan besar. Coba kalau tidak bisa keluar. Nah, betapa susah orang mau membuang hadas saja. Kentut tidak bisa, sudah masuk rumah sakit berapa biaya. Lah ini adza, kotoran yang tinja sampai bisa keluar, nikmat sehingga dia bersyukur ketika keluar dari hal yang seperti ini. Secara makna sahih, secara riwayat tidak sahih. Nah, sehingga dari sini dengan tinjauan riwayat tidak diamalkan. Barakallahu fikum. Qala barakallahu fikum atau ya'tamidu, juga hadis ini duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan juga tidak diamalkan karena di dalamnya ada rawi yang dhaifan majhulan, yang tidak dikenal dan dhaif, yaitu siapa? Yaitu Muhammad bin Abdurrahman dan juga Zam'ah ibnu Saleh. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa yastatiru biha'itin au ghairihi. Wa yastatiru, dan dia itu membuat sater, yakni penutup, penghalang dari pandangan manusia, bihaitin dengan hait au ghairihi atau yang lainnya. Ini menjaga pandangan idza kana fis sokhra awil fada, kalau dia itu di tempat terbuka. Nah, tidak dibiarkan auratnya terlihat. Kalau bagaimana fil khala, di tempat yang sudah disediakan tentu sudah tertutup. Nah, tentu sudah tertutup. Nah, sehingga di sini ini istitar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan tentang dua penghuni kubur yang diazab kubur. Dua penghuni kubur yang mendapatkan siksaan kubur. Apa kata beliau? Innahuma la yu'adzabani. Kedua penghuni kubur ini sungguh sedang diazab. Bagaimana Nabi tahu diazab? Dengan wahyu. Dengan wahyu. Ini penting. Nabi menyatakan demikian dengan wahyu. Bukan Nabi melihat semau beliau, tidak, namun dengan wahyu. Maka beliau mengatakan, wa ma yu'adzabani, dan tidaklah kedua orang ini diazab kubur, fi kabir fa sabab, fi sababiyah, dengan sebab dosa besar. Naam. Ini tafsir pertama. Naam. Fi kabir, dengan sebab dosa besar. Naam. Wa amma ahaduhuma, dan yang pertama dari keduanya adalah wa kana la yastatiru minal baul, tidak membuat penutup aurat ketika kencing. Lihatlah, bukan dosa besar namun menyebabkan disiksa kubur. Maka dari lafaz ini ada bantahan kepada mereka yang istihanah dari enam pelajaran-pelajaran ilmu agama secara menyeluruh dengan menyatakan, lah yang penting aku tidak bertauhid, aku tidak berlepas diri dengan orang musyrik, aku tidak berlepas diri dengan ahlul bid'ah, aku tidak mau, aku tidak ini, yang penting aku tidak syirik, yang penting aku tidak musyrik, masuk surga. Nah, ini ucapan yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak terucap dari para sahabat seperti ini. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang dikenal Imamul Muwahhidin, bapak ayani imamnya ahli tauhid, beliau berdoa, Rabbi jenubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Yakni salah satu macam perbuatan syirik. Kenapa demikian? Innahunna adlalna kathiran minan nas. Karena mereka ibadah kepada taghut, kepada berhala ausan ini, perbuatan syirik, telah menjadikan sesatnya banyak manusia. Tidaklah seorang berbuat syirik melainkan pasti rusak. Sehingga syirik adalah aslus syurur, asal seluruh kejahatan perbuatan syirik. Orang kalau di dalam hatinya ada kesyirikan, pasti buahnya kejelekan. Nah, sehingga dari sini Nabi Ibrahim saja demikian. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan dirinya merasa aman dari berbuat syirik. Beliau berdoa, Allahummaghfirli an Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku sungguh berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tahu itu perbuatan syirik, dan aku meminta ampunan kepadamu dari sesuatu yang aku belum tahu kalau itu perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Maka inilah di sini berarti harus membuat shutter. Shutternya apa penghalangnya? Bihaitin, dengan haid, tembok. Naam. Au ghairihi, atau yang lainnya. Dalam suatu safar diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Farah dan Nabiya sallallahu alaihi wasallam khala, Nabi menginginkan untuk pergi ke khala. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, kata Anas ibn Malik. Naam. Wa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, bukan Hudzaifah namun Anas ibn Malik. Maka aku dan anak kecil sebaya denganku, ini membawa, satu membawa idawatan minma, sekember air, dan satu membawa anazah, tombak yang pendek. Tombak pendek. Apa ini fungsinya? Kata para ulama, tombak ini ditegakkan, ditarik padanya sorban. Buat apa ini? Buat penutup aurat. Lah Nabi ingin buang air di perjalanan, Kemudian fayastanji bil ma, maka beliau istinja dengan air. Nah, ini menunjukkan di sana adab ketika fisohro ataupun fadha tidak terbuka. Nah, namun apa, mencari tempat yang bisa menutupi dirinya dari pandangan manusia. Kalau ternyata tidak ada satar, bagaimana yang dilakukan adalah al ibad an ru'yatin nas, menjauh dari pandangan manusia. Menjauh dari pandangan manusia. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini wa yub'iduhu in kana fil fadha, dan menjauhi manusia kalau memang di tempat terbuka, tidak ada penutup. Barakallahu fikum. Qala wa la yahillu lahu an yaqdiya hajatahu, maka tidak boleh baginya membuang hajahnya di empat tempat. Yang pertama tariq, di jalan umum, buang hajat di situ. Yang kedua mahalli julusin nas, tempat duduk-duduknya manusia. Manusia biasa duduk di situ, di halte. Nah, buang hajat di situ tidak boleh, haram hukumnya. Atau tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, ini khilaf para ulama. Nah, namun sebagian menyatakan kenapa? Karena ilahnya bisa merubah rasa, kata mereka. Namun ini lemah. Nah, kemudian yang keempat, awfi mahalli yu'zi bihin nas, atau di tempat yang mengganggu dengan nyaman oleh, yaitu bisa mengganggu manusia dengan qada' hajahnya dia. Nah, ini barakallahu fikum. Ini tempat-tempat yang semuanya ini disebut mala'in, tempat-tempat yang bisa mendatangkan laknat. Kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud, ittaqul la'anin, hati-hati kalian, jauhi la'anin, tempat-tempat yang bisa menjadikan orang melaknatimu. Itu apa? Yaitu diantaranya adalah at-takhalli fi tariqin nas, yakni takhalli, membuang hajah di jalan yang biasa dilewati manusia. Orang kalau gak sabar bagaimana? Siapa ini? Ya, dilaknati, na'udzubillah. Bukan adab seorang muslim demikian. Nah, au fi dhillihim, atau tempat mereka berteduh, semacam halte, tempat ngiyup. Nah, tempat kumpul. Lah ini juga jangan. Kenapa? Karena bisa mendatangkan laknat. Nah, ini tempat yang harus kita hindari. Nah, demikian pula tempat yang dihindari makbarah, kuburan, karena itu adalah tempat berdiamnya saudara kita yang telah meninggal. Nah, juga di sana adalah lubang-lubang, karena barangkali itu tempat binatang atau tempat jin. Nah, ini jangan sengaja, oh ini ada lubang, kesempatanlah. Tidak. Barangkali di sana ada serangga, binatang Allah. Nah, atau ada jin yang memang hidupnya di situ. Nah, sehingga kadangkala ada orang yang barakallahu fikum ini terus diganggu. Mungkin sebabnya ya seperti ini. Barakallahu fikum. Siapa Abdillah? Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Qala wala yastaqbilul qiblata au yastadbiruha hala qada'il hajah. Juga la tidak yastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Au yastadbiruha, atau membelakanginya. Kapan ni? Hala qada'il hajah, tatkala buang hajah. Naam. Berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Naam. Yakni idza ataitumul ghaid, apabila kalian mendatangi al ghaid, ini yakni isti'arah, maksudnya mendatangi tempat buang hajah. Kalau kalian mau buang hajah, fala tastaqbilul kiblah, maka janganlah menghadap ke arah kiblat, ke arah barat. Nah, menceng kanan atau menceng kiri. Nah, kalau tempat kita biqaitin dengan buang air besar atau baul buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya menghadap ke timur, menceng kanan atau kiri. Kalau tempat kita, nah, jangan walakin, akan tetapi syarriku au gharibu, yakni menghadaplah ke arah timur atau barat. Ini di kota Madinah, yang kota Madinah kiblatnya menghadap arah selatan, Ka'bahnya arah selatan. Nah, sehingga nampar kalau fikum indak ya Hudzaif. Nah, Hudzaif duduk baik. Nah, jangan ganggu para kalafi. Menulis tafadhol, tidak mengapa. Nah, para kalafi ke sini di kota Madinah kiblatnya kemana? Ke arah selatan. Kiblatnya ke Mekah. Arahnya selatan. Dan utaranya adalah ke arah Syam. Ke arah Syam, Syria dan seterusnya. Sehingga beliau memerintahkan walakin syarriku au gharibu, akan tapi hendaknya kalian menghadap timur atau barat, yakni menyelisih arah kiblat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini diterangkan oleh para ulama, dilihat dari lafadznya secara mutlak berarti larangan. Namun ternyata di sana datang riwayat dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan ra'a, yakni kata beliau, raqitu ala baiti Hafsah yauman, pada suatu hari aku memanjat atap, yani rumah saudariku Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, memperbaiki atap mungkin. Maka faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam wa mustadbirul Ka'bah. Aku melihat Nabi buang hajah menghadap utara ke arah Syam dan membelakangi selatan arah Ka'bah. Hadisnya sahih. Bagaimana ini? Nabi melarang menghadap arah utara, arah yani Ka'bah atau membelakanginya. Sementara beliau perbuatannya didapatkan demikian. Apakah Nabi bertentangan ucapan dan perbuatan? Ma'adallah, hayhat, jauh. Nah, sekali-kali tidak. Terus apa? Apakah ini khususiyah? Atau karena? Nah, di sini para ulama mereka berupaya untuk menjamak dengan dua. Sebelum ini adalah para fuqaha ketika mendapatkan hadis-hadis atau nas yang kelihatannya bertentangan. Sana juga punya dalil, sini punya dalil. Kok bisa bertentangan ya? Bagaimana caranya ya? Thayyib, bagaimana caranya? Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah azan. Nah, dikumandangkan azan dulu. Setelah azan atau ketika azan yang mau berwudu, wudu. Setelah itu kembali kita lanjutkan tentang bagaimana pelajaran ini. Setelah itu mudah-mudahan sudah qomat. Naam, barakallahu fikum. Tafadhol. Yadinul muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Masih dalam poin yang ke-22. Wala yastaqbilul qiblata aw yastadbiruha hala qada'il hajah. Liqali sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah larangan 6 dari menghadap atau membelakangi kiblat ketika qada il hajah. Namun didapatkan hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilasyam mustadbirul Ka'bah. Aku melihat Nabi membuang haja menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Berarti bertentangan. Dilarang tapi melakukan. Nah, bagaimana ini? Maka para ulama fuqaha apabila datang nusus, nas-nas Al-Quran ataupun sunnah, setelah diteliti kedua-duanya hak, kok kelihatannya bertentangan, maka mereka menegakkan prinsip bahwasannya tidak ada i'tirad, pertentangan antara Al-Quran ayat yang satu dengan yang lainnya, dan tidak ada pertentangan antara ayat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana kalau didapatkan? Maka mereka menempuh empat tahapan. Yang pertama yaitu thariqatul jama', dijamak, ditempatkan pada masing-masingnya. Oh ini dilarang dalam hal ini ketika begini, ya Yahya, ya siapa lagi, coba semuanya jangan main-main. Nah, yang belum bisa menangkap pelajaran berusaha konsentrasi. Nah, la yu'dhi ba'dukum ba'dho, jangan mengganggu sebagian sebagian yang lain. Nah, sebagian mungkin ingin ibadah mendengarkan dars. Nah, antum tidak paham, berusaha minta kepada Allah keseriusan. Nah, karena kenapa? Man jadda wajada wa man sara ala darbi wasala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapatkan yang diinginkan. Wa man sara ala darbi, barang siapa yang berjalan pada alurnya, wasala, pasti akan sampai. Belum sekarang, mungkin nanti. Nah, Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu itu mendapatkan hadis Nabi di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun dia simpan. Dia simpan, diriwayatkan setelah dewasa. Nah, dia simpan terus, simpan. Nah, paham sekarang, oh baru mudeng saya sekarang, misalnya gitu. Ya ini disimpan, kapan mudengnya? Karena oh ini barakallahu fikum. Lah ini demikian. Terus saya enggak mudeng, sudahlah, enggak mau paham, sudah saya maunya belajar yang paham saja. Benar, belajar memang upayakan harus paham. Namun paham itu Allah yang memberikan. Barakallahu fik. Nah, saya tadi barakallahu fik, kita lanjutkan. Yang pertama thariqatul jama', dijamak. Kalau tidak bisa, mereka menempuh thariqatu yakni at-nasikh wal mansukh. Nah, mana yang dahulu dihapus dengan yang belakangan. Nah, oh berarti itu sudah dihapus. Loh, apa faedahnya kok masih ada dalam Al-Quran? Faedahnya kita beribadah dengan membacanya. Nah, membaca ayat tersebut kita mendapatkan pahala satu huruf satu kebaikan. Nah, namun beramal hukum dengannya tidak, karena sudah dihapus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau tidak bisa, maka mereka menempuh thariqatut tarjih. Ini bukan nasih, bukan mansuh, konteksnya berbeda. Namun kelihatannya bertentangan. Maka mereka menempuh thariqatut tarjih. Nah, ini banyak faktornya. Mencari sisi yang lebih kuat. Apakah dari sisi jalan periwayatan? Ini yang meriwayatkan 100, ini cuma 2. Atau dari sisi siapa yang meriwayatkan, ini yang meriwayatkan imam, kokoh hafalannya, ini yang meriwayatkan orang yang ya kadang sebagai penguat saja, dikuatkan imam. Atau dengan cara barakallahu fikum, siapa yang mengeluarkan hadis ini, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, oh yang ini sekedar sunan saja. Dan ini nanti dibahas dalam ilmu usul fiqh. Nah, barakallahu fik. Yang ketiga, yang keempat, kalau tidak bisa ditempuh cara tarjih tadi, mereka menempuh yang keempat yaitu tawakuf. Mereka hanya meriwayatkan ada khilaf begini-begini yang kuat, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Yang jelas ada khilaf. Ini para ulama. Namun yang keempat ini jarang. Yang keempat ini jarang. Wallahu a'lamu bishawab. Sehingga dari sini, dari hadis ini dikumpulkan para ulama dengan jamak yang sangat banyak. Diterangkan Ibnu Hajar sampai 12 sisi menjamak. Namun yang lebih kuat, wallahu a'lamu bishawab, adalah idza kana fil fadha, kalau dia itu di tempat terbuka, tidak ada penutup baginya, tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Namun idza kana fil bunyan, kalau di bangunan, di dalam bangunan, WC umum, qadarullah menghadap barat sudah, maka yang seperti ini adalah tidak mengapa. Sebagian mengatakan ma'al karohah, dengan dibenci. Yang jelas khilaf di kalangan para ulama. Yang bagusnya adalah demikian, kalau dia di tempat terbuka tidak boleh menghadap timur atau barat di tempat kita. Kalau di dalam bangunan maka itu tidak mengapa, karena Rasul melakukannya fi subatotil qaum, di tempat yang sudah dibangun memang untuk buang hajah. Ini wallahu a'lamu bishawab, bukan khususiyah dan seterusnya. Ada 12 cara menjamak hadis tersebut, namun yang paling kuat apa yang disebutkan tadi, wallahu a'lamu bishawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, akan datang di sana tentang cara bersuci dari qada'il hajah. Kalau tadi adab ketika qada'il hajah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan kami kepada anak-anak kami, barakallahu fikum, sering didapatkan kalau sholat sudah ditegakkan masih ramai di WC. Masih ramai di WC. Kenapa kita menginginkan meneruskan? Karena tadi banyaknya anak yang tidak muhsin, yang tidak berbuat baik. Sholat sudah ditegakkan, mereka di WC, di tempat wudu, bercerita keras-keras, mengganggu kekhusyuan sholat. Lebih-lebih kalau sampai menutup pintu keras-keras. Lah ini tidak seyogyanya. Kun taliban muaddaban. Jadilah para thalabatul ilmi yang muaddab. Karena apa? Diingat, al ilmu biduni adabin la yanfa. Ilmu tanpa adab tidak bermanfaat. Antum mau orang yang sudah hafal Quran. Antum diajari adab ketika duduk belajar. Itu diamalkan. Saya yakin yang biasa main-main di pelajaran itu biasanya dia adabnya kurang bagus. Itu bisa jadi. Kalau belajar main, tidak perhatian seterusnya. Nah ini kalau sudah di pelajaran yang di situ hadir malaikat, dia tidak mau baik. Bagaimana kalau di luar? Sedangkan yang baik saja kadang di luar itu tidak bagus. Kalau bagusnya mungkin ingin dilihat manusia. Na'udzubillah. Sehingga dari sini biasakan latih diri kita untuk beradab. Untuk beradab sehingga kalau wudu, sehingga kita arahkan tadi yang mau berwudu ketika azan wudu. Tidak mengapa terlambat daras pada ini, tidak mengapa. Yang penting ketika sholat tidak mengganggu akhirnya. Demikian, mudah-mudahan selalu diingat pesan kami untuk ketika setelah selesai daras Isya, apakah dilanjutkan setelah azan atau tidak, segera mengambil wudu, tidak berlambat-lambat, sehingga ketika datang sholat ditegakkan sudah masuk ke dalam shof. Tidak terus berisik alasan antri di tempat wudu dan seterusnya, kenapa dari tadi tidak. Ini barakallahu fikum, ini saja. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua dan memaafkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.